Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Pada pembahasan di malam hari ini masih kita sebutkan seputar tafsir dari surah Al-Waqi'ah, dan di malam hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-58 hingga 59. Yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kita langsung bacakan tafsirnya. Dalam tafsir Ilmu Yasar disebutkan afara'aytum ma tumnun, artinya adalah afara'aitumun nutfa atau nutofa allati taqdhifunaha fi arhami nisa'ikum. Tidakkah kalian melihat mani-mani yang kalian pancarkan di rahim-rahim para istri-istri kalian? Dari sebab itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan makhluknya. Allah Tabaraka wa Ta'ala secara bertahap menciptakan dari mani, berubah sampai akhirnya menjadi satu janin. Ini semuanya adalah kudratullah, kemampuan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya makhluk ada khaliknya. Makhluk ada yang menciptakannya, yang menciptakan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Hal antum takhluquna dzalika basyaran, apakah dari mani tersebut kalian menciptakan manusia? Am nahnul khaliqun, ataukah kami yang menciptakan manusia tersebut? Tentulah kita katakan Allah khaliqu kulli syai'. Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga disebutkan pada awal surah Al-Insan, Allah berfirman, hal ata'ala al-insani hinum minad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang atas manusia satu waktu yang mana di waktu tersebut mereka belum disebut, belum tercipta, masih menjadi ruh. Nah, kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan manusia adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Allah jadikan ini sebagai tanda dari tanda-tanda keesaan Allah yang memberikan konsekuensi wajib bagi manusia untuk memberikan ibadahnya kepada khaliqnya, penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Telah kita sebutkan tafsir dalam surah At-Tur ketika Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada zat yang menciptakan diri mereka, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Manusia itu ada, adanya manusia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada yang menciptakannya, dan inilah satu kepastian yang benar, pencipta mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Kemungkinan yang kedua, mereka menciptakan diri mereka sendiri, dan ini satu perkara yang mustahil. Tidak mungkin manusia bisa menciptakan diri mereka sendiri, pasti ada yang menciptakannya. Disebutkan dalam riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan Rasul ketika itu melakukan salat maghrib membaca ayat ini sementara Jubair bin Mut'im masih musyrik, beliau memperhatikan dan mendengarkan ayat per ayat yang dibaca oleh Nabi SAW pada salatnya. Ketika itu Rasul membaca surah At-Tur hingga sampai firman Allah Azza wa Jalla, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, kada qalbi ayyathira, hampir-hampir saja hatiku ini akan terbang, hilang kesadarannya, demikian mengena dan menusuk. Tafsir maksud di dalam ayat tersebut, dzalika awwalul iman wa qara fi qalbi, dan itulah awal kali iman ada di dalam hatiku. Sehingga sejak itulah Jubair bin Mut'im memikirkan tafsir dalam ayat ini hingga timbul keinginannya untuk masuk ke dalam Islam, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ayat ini pula sebagai bantahan atas apa yang disangka oleh mereka orang-orang musyrikun yang beranggapan bahwasanya ketika mereka hidup di alam dunia kemudian wafat atau meninggal dunia maka mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kehidupan itu adalah yang mereka hidup di dalamnya di waktu yang mereka hidup menjalaninya. Setelah wafat matinya mereka, mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini perkara yang tidak benar dibantah oleh Allah dalam beberapa ayat di dalam ayatnya. Sehingga pada ayat yang setelahnya Allah berfirman pada ayat yang ke-60, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Naam. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Sehingga disebutkannya diciptakannya manusia dari nutfah mani oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada ayat yang dan diingatkan bahwasanya yang menciptakan sampai akhirnya dari mani tersebut berubah menjadi janin manusia yang mengatur dan menciptakannya adalah Allah Azza wa Jal. Pada ayat yang setelahnya Allah ingatkan tentang adanya kematian, bahwasanya sesuatu yang hidup ini pasti dan pasti merasakan mati. Allah sebutkan nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bi'ajizina an an nughayyira khalqakum yaumal qiyamah. Kamilah yang menetapkan di antara kalian adanya kematian. Sehingga manusia setelah dilahirkan mereka pasti dan pasti akan merasakan kematian. Tidak ada kekekalan pada manusia. Wa ma nahnu bi'ajizina an an nughayyira khalqakum yaumal qiyamah, dan kami tidaklah lemah untuk merubah ciptaan kalian pada yaumal qiyamah. Tentulah dikembalikannya mereka oleh Allah Azza wa Jalla setelah matinya sekian lama di alam barzakh itu seluruhnya maha mampu dan mudah bagi Allah tabarak wa ta'ala. Nah, di dalam beberapa ayat yang mulia Allah sebutkan bahwasanya dikembalikannya manusia setelah wafatnya penciptaan mereka oleh Allah ini sangat mudah bagi Allah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah zat yang menciptakan makhluk. Kemudian setelah mereka tercipta, mereka wafat meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla yu'iduhu, mengembalikan lagi mereka hidup seperti sebelumnya. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan dihidupkannya mereka kembali oleh Allah adalah lebih mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Naam. Menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada wujud sebelumnya saja Allah mampu untuk mewujudkannya, membentuknya, apalagi sekedar mengulang proses penciptaan mereka seperti sebelumnya. Kemudian di dalam surah Al-Qiyamah, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia, itu diciptakan dari mani yang memancar. Kemudian Allah Azza wa Jalla membentuk dari mani itu menjadi alaqah, segumpal daging, kemudian disempurnakan wujudnya seperti halnya manusia sehingga mereka terlahir kembali, dilahirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Darinya lah Allah menjadikan mereka berpasang-pasangan, ada yang laki-lakinya, ada perempuannya. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-40, Allah berfirman, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah dengan bukti-bukti ini menunjukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mampu, maha berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Naam. Ini ayat sebagai bantahan dari apa yang diucapkan oleh mereka orang-orang musyrikin, yang Allah ancam mereka masuk ke neraka jahim, diancam dengan syajarah zakum, disebabkan karena mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Kemudian disebutkan di sini, wa nunsyi'akum fima la ta'lamuna minas sifati wal ahwal. Kami kembalikan kalian pada yaumul qiyamah pada bentuk yang tidak kalian ketahui dari sisi wujudnya, berupa sifat-sifat dan keadaan-keadaan kalian. Naam. Mereka diciptakan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini semuanya menunjukkan maha kudratullah, maha kuasa, maha kekuasaan Allah dan kemampuan Allah Azza wa Jal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian pada ayat yang ke-62, Allah berfirman, walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Naam. Artinya adalah walaqad alimtum, dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, dan sungguh kalian telah mengetahui, annallaha ansha'akumun nash'atal ula walam takunu syai'a. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kalian di awal kali pertama kalian tercipta, walam takunu syai'a, ketika itu kalian belum berbentuk pada bentuk atau rupa apapun, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari tidak ada menjadi ada, dari ada kemudian berubah bentuk, dari mani, dari segumpal daging, dari alaqah, dari segumpal darah, dari alaqah, dari segumpal daging, kemudian berubah dari segumpal daging tersebut secara bertahap hingga menjadi sempurna sebagaimana manusia. Naam. Ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Fahalla tadhkuruna qudratallahi ala insya'ikum marratan ukhra. Bukankah dengan bukti-bukti tersebut mengingatkan kalian bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala memiliki kemampuan untuk menghidupkan kalian pada kali yang berikutnya. Karena orang-orang musyrikin meragukan kemampuan Allah Azza wa Jal. Mereka ragu kalau semisal mereka wafat bisa dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jal. Nah, dan ragu tentang kekuasaan Allah ini termasuk dari kekafiran, sehingga Allah sifati orang-orang yang beranggapan bahwasanya Allah tidak mampu untuk mengembalikan manusia setelah matinya sebagai sifat dari sifat-sifat mereka, orang-orang kafir. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Kemudian pada ayat yang ke-63 hingga 67, afara'aitum ma tahrusun, hingga firman Allah tabaraka wa ta'ala bal nahnu mahrumun. Disebutkan di sini afara'aitumul harthal ladzi tahrisunahu. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, tidakkah kalian melihat kebun-kebun yang kalian membuatnya? Nah, berisikan tanaman. Hal antum tumbitunahu fil ardi? Apakah yang menumbuhkan biji-biji yang kalian semai, tanaman-tanaman yang kalian tanam tersebut, menumbuhkannya secara bertahap dari biji terpecah, terpecah tumbuh tunas, mulailah menguncup hingga tumbuh menjadi sempurna sampai berbuah. Naam. Allah menyebutkan dalam ayat ini, hal antum tumbitunahu fil ardi. Naam. Dalam tafsir Ibnu Yasar disebutkan, hal antum tumbitunahu fil ardi. Apakah kalian yang menumbuhkan biji-bijian tersebut dari dalam tanah? Am nahnu nuqirru qararahu wa nunbitahu fil ardi. Ataukah yang menentukannya, yang menumbuhkannya adalah kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, tentu jawabannya adalah yang kedua. Kita melihat dari beberapa biji yang kita sebar, tidak seluruhnya tumbuh. Ada yang tumbuh, ada yang tidak. Ada yang tumbuh sempurna, ada yang cacat. Ini semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan ada zat yang mengaturnya, ada zat yang menentukannya, dialah Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga dalam ayat ini Allah menunjukkan kepada manusia, kepada hambanya, tentang kudratullah, kemaha kekuasaan dan kemampuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walau nasha'u laja'alna dhalika az-zar'a hashiman. Apabila kami berkehendak, kami akan menjadikan tanaman-tanaman tersebut itu menjadi hasyiman, menjadi kering, nah mati, menguning. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan tanaman mereka demikian. Nah, dan memang demikian kenyataannya, pada sebagian tanaman yang kita semai ada yang menguning, ada yang mengering, ada pula yang tumbuh. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan semua yang kita tanam menjadi mengering. Ini mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. La yuntafa'u bihi fi mad'am. Tidak bisa dimanfaatkan sedikitpun untuk kalian makan. Fa asbahtum tata'ajjabuna mimma nazala bizar'ikum wa taquluna inna la khasirun mu'adzabun. Bal nahnu mahrumuna minar rizqi. Sehingga ketika kalian melihat tanaman-tanaman kalian menjadi kering, menjadi mati semuanya, kalian menjadi heran terhadap apa yang telah menimpa kebun-kebun kalian tersebut, dan kalian mengatakan innal khasiruna mu'adzabun, kita sesungguhnya orang-orang yang rugi, kita orang-orang yang diazab, yang binasa. Bal nahnu mahrumuna minar rizqi, bahkan kita adalah orang-orang yang diharamkan dari mendapatkan rizqi. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin faham bahwasanya yang memberikan rizki kepada mereka adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menumbuhkan tanaman-tanaman mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Namun persaksian mereka terhadap tauhid rububiyah Allah tidak menyebabkan akhirnya mereka memberikan ibadah mereka hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, seharusnya tidak demikian. Ketika seorang muslim dia menetapkan adanya tauhid rububiyah yang dimiliki oleh Allah, memberikan konsekuensi bahwasanya dia menyembah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mempersaksian dirinya bahwasanya satu-satunya memberikan rezeki adalah Allah, memberikan konsekuensi kepada dirinya untuk berdoa hanya kepada Allah, mengabdi beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kepada manusia kemampuan Allah di dalam menciptakan bumi dan yang semisalnya, memberikan air hujan kepada makhluk-makhluknya, Allah sebutkan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah adanya tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selain Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Disebutkan oleh Ibn Kathir dan rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah. Zat yang menciptakan segala sesuatu yang Allah sebutkan dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya dia satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Nah, kemudian pada ayat yang ke-68 hingga 69, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, hingga firman Allah am nahnu al-munzilun. Disebutkan dalam tafsir al-muyassar, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabunahu litahyaw bihi. Tidakkah kalian melihat air yang kalian minum, yang kalian Allah izinkan untuk hidup dengan meminum air tersebut? Manusia itu sangat butuh dengan air. Naam. Bahkan butuhnya manusia kepada air melebihi butuhnya mereka kepada makanan. Coba antum tes, seminggu enggak makan tapi minum air, dengan seminggu makan terus enggak minum air, enakan mana? Enakan minum air. Nah, antum makan terus enggak ada air. Kalau sudah kehausan itu rasanya enggak enak, ya kan? Beda dengan seorang minum air bisa hidup dia, bisa tahan lama. Nah, dalam ayat ini Allah sebutkan afara'aitumul ma'a al-ma'a alladzi tashrabun. Disebutkan afara'aitumul ma'a alladzi tashrabunahu litahyaw bihi. Tidakkah kalian melihat air yang kalian minum sehingga kalian bisa hidup dengannya? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Artinya adalah a'antum anzaltumuhu minas sahab ila qararil ardi. Apakah kalian yang menurunkan minal muzni, dari muzn artinya adalah dari sahab, dari awan, sehingga dijatuhkan ke permukaan bumi? Naam. Air itu berasal dari langit, Allah turunkan ke bumi sehingga manusia bisa meminum air-air tersebut. Naam. Am nahnu alladzina anzalnahu rahmatan bikum, ataukah yang menurunkan air itu adalah kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai rahmat untuk kalian? Jawabannya adalah yang kedua, yang mengatur awan, menurunkan hujan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang keadaan seorang yang hidup di zaman sebelum Islam. Seorang yang rajin bersedekah. dia adalah seorang petani, dan dia sebagai seseorang yang ketika mendapatkan hasil dari pertaniannya, dia membagi tiga, sepertiganya dia sedekahkan, sepertiganya dia gunakan untuk makan, sepertiganya dia kembalikan ke tanah tersebut untuk bercocok tanam, demikian seterusnya. Disebutkan dalam riwayat, ketika ada salah seorang berjalan di perkebunan-perkebunan yang ada, tiba-tiba dia dikejutkan oleh adanya suara dari atas langit. Suara yang mengatakan, isqi hadiqata fulan, airilah wahai awan kebunnya si fulan. Disebutkan namanya, namanya si ini. Nah, tiba-tiba saja laki-laki ini melihat awan yang gelap tersebut berjalan sampai di kebun yang milik orang dengan nama seperti yang didengarkan namanya dari langit tersebut, dan menuangkan air di kebunnya si fulan, tidak terkena ke kebun-kebun selainnya. Nah, ini perkara yang sangat mengherankan, ya kan? Melihat awan tiba-tiba berjalan hanya menyirami satu kebun saja, tidak menyirami kebun yang lain, tanaman-tanamannya. Ketika ditanya siapa namanya, dia menyebutkan si fulan dengan nama persis seperti nama yang dia dengarkan pada suara yang dia dengarkan di atas langit sebelumnya. Baru kemudian dia bertanya kepada orang tersebut tentang amalannya, dan dia menceritakan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, membagi dari semua hasil tanamannya tersebut menjadi tiga bahagian. Ini menunjukkan masyaallah wa rahimani wa rahmakumullah, yang mengatur awan dan menurunkan hujan serta menentukan kadar turunnya hujan apakah memberikan manfaat ataukah memberikan kemadharatan kepada makhluk, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita, ketika kita melihat adanya hujan yang turun, maka kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma sayyiban nafi'a, mengharapkan air hujan yang memberikan manfaat untuk makhluk, ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan turun, kita disyariatkan untuk berdoa mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita diberikan hujan berdasarkan rahmat dan karunia dari Allah tabaraka wa taala. Ini semuanya menyelisih keyakinan orang-orang musyrikin, yang mereka beranggapan bahwasanya yang mengatur hujan tersebut adalah disebabkan karena adanya bintang-bintang yang mereka lihat di malam hari. Ketika muncul bintang hidin, mereka memprediksi bintang ini akan mendatangkan hujan, sehingga mereka mengatakan mutirna binau ikada wa kada, kita diberikan hujan disebabkan karena kita melihat adanya kemunculan bintang ini dan bintang ini. Mereka membenarkan bintang dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadz billah, wal iyadz billah. Naam. Kemudian pada ayat yang ke-70 Allah berfirman, "Law nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Artinya adalah law nasha'u ja'alna hadzal ma'a shadidal mulawwahah. Kalau kami berkehendak, kami akan menjadikan air ini berasa sangat asin, syadid dan mulawah, sangat asin rasanya. Nah, tapi Allah jadikan air itu berasa tawar, ya kan? Berasa tawar. La yuntafa'u bihi fi syarbin wala zar'in. Tidak bisa dimanfaatkan air tersebut baik untuk diminum, tidak pula untuk menyiram tanaman. Menyiram air tanaman pakai air asin yang demikian sangat, malahan akan membahayakan keberlangsungan perkembangan tanaman tersebut. Ini semuanya sebagai rahmat dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga seorang muslim ketika melihat air hujan, dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengingat itu karunia Allah dan rahmat Allah. Mutirna birahmatillahi wa fadlih. Naam. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Sehingga Allah katakan, sehingga disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, atau dalam firman tersebut disebutkan, falaula tashkurun. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, afala fahalla tashkuruna rabbakum ala inzalihi al-ma'a al-'azba linaf'ikum. Tidakkah kalian bersyukur kepada Rabb kalian yang telah menurunkan air ini berasa tawar? Semuanya adalah untuk memberikan manfaat untuk hamba-hambanya. Naam. Demikian luas ternyata rezeki dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga benar disebutkan dalam ayat yang mulia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mengingat, menghitung seluruh nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena karunia Allah itu demikian banyak. Semuanya ada hikmah. Semuanya menunjukkan rahmat dan kebesaran karunia Allah kepada hamba-hambanya. Nah. Kemudian pada ayat yang ke-71 hingga 72, Allah kembali mengingatkan kepada kita tentang api yang kita bakar. Afara'aitumun narallati turun. A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, afara'aitumun narallati tuqiduna. Tidakkah kalian melihat api yang kalian bakar? Nah, dengannya seseorang bisa memberikan mengambil manfaat demikian besar. Nah, a'antum awjadtum syajarataha allati tuqdahu minha an-nar am nahnul mujiduna laha? Apakah yang mengadakan pohon-pohon atau kayu-kayu bakar yang kalian membakar api itu dengannya, ataukah kami yang mengadakan kayu-kayu tersebut? Ini menunjukkan semua yang mereka butuhkan di alam dunia seluruhnya diprasaranai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kepada mereka rezeki, Allah mudahkan urusan-urusan dunia mereka. Naam. Ini yang dikatakan rizqun mutlaqah, mutlaq. Rizki Allah yang Allah berikan secara mutlak terkena kepada hamba-hambanya seluruhnya, yang mukminnya dan yang kafirnya. Mereka semuanya bisa hidup di alam dunia dengan rizki dari Allah, rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Kemudian pada ayat yang ke-73 Allah sebutkan hikmah. Allah jadikan dari kayu tersebut adanya api yang seorang hamba bisa memberi mengambil manfaat darinya. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, nahnu ja'alna narakum allati tuqiduna tadhkiran lakum binari jahannam wa manfa'atan lil musafirin. Pada ayat nahnu ja'alna tadhkiratan wa mata'an lil muqwim, artinya adalah kami jadikan api tersebut yang kalian bakar dari kayu-kayu yang kalian miliki adalah sebagai tadhkiran lakum binari jahannam, sebagai peringatan untuk kalian dengan panasnya api neraka jahannam. Sehingga ketika seorang melihat api, ingat di sana ada api neraka jahannam. Di antara hikmah Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan api tersebut adalah untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya dengan neraka jahannam. Naam. Dengan nar jahannam, api jahannam. Dalam keadaan tentulah panasnya api neraka jahannam melebihi panasnya api dari api-api dunia. Tidak seberapa panasnya api dunia dibandingkan panasnya api neraka jahannam. Narukum hadhihi allati tuqidu ibna adama juz'un min 70 juz'an min nari jahannam kulluha mithlu harriha aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Api yang kalian panaskan di dunia ini dari sisi panasnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 1/70 panasnya api neraka jahannam. 1/70 panasnya api neraka jahannam. Masing-masing bagian sama secara sama dari sisi panasnya. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Menunjukkan api yang kita rasakan di alam dunia demikian panas, ternyata api di neraka jahannam jauh lebih panas. Al-Muhim dalam ayat ini Allah sebutkan, katakanlah api neraka jahannam lebih dahsyat dari sisi panasnya. Nah, sehingga panasnya api neraka jahannam ini akan membakar para penghuni-penghuninya. Ketika mereka terbakar, Allah katakan dalam surat An-Nisa, kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulit-kulit mereka itu sudah matang, maka kami ganti kulit mereka utuh seperti sebelumnya. Yang demikian agar supaya mereka merasakan dahsyatnya azab Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau semisal kita melihat dan membaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat ahli nar, kita akan menjumpai bahwasanya ahli nar dimasukkan oleh Allah dalam keadaan tubuh-tubuh mereka diperbesar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Diperbesar oleh Allah azza wa jal. Fisik-fisik mereka diperkuat oleh Allah. Tujuannya adalah agar mereka bisa memikul dahsyatnya azab neraka jahannam. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Ini sangat mengerikan. Sehingga sebagian di antara salaf ketika dia merasakan malas beribadah, merasakan futur, maka ia nyalakan lilin, nyalakan api gitu, pelita, semisal lilin dan yang semisalnya. Kemudian dia masukkan jarinya ke api tersebut, dibakar ketika panas. Dia ingatkan dirinya neraka jahanam lebih panas dibandingkan api ini, sehingga dia sadar dan semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab.